ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. دليل yang kelima, keenam dan ketujuh ini datang dari tiga orang sahabat. Tiga orang sahabat di sini dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah Umar, Hafsah dan Jundub bin Abdullah ini, Jundub Al-Khair ini. Kalau yang tadi itu kan hadis yang diriwayatkan oleh Jundub tadi itu hadis Nabi secara marfu. Ini sekarang dari amalannya Jundub sendiri. Kata beliau fi sahih al-Bukhari an Bujala bin Abdah. Di dalam sahih al-Bukhari dari Bujala bin Abdah. Iya. Anahu qala katab Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu an iktulu kulla sahirin wa sahira. Di mana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu telah menetapkan perintah, menulis perintah ke seluruh wilayah beliau, bunuhlah setiap tukang sihir laki-laki dan perempuan. Ini perintah dari Umar ya. Umar Amirul Mukminin. Beliau memerintah, tidak ada dari sahabat yang menyelisihinya. Tidak ada dari sahabat yang menyelisihi beliau. Baik. Iya. Kemudian yang kedua, ini Umar ya, yang pertama dari Umar. Ya, kemudian yang kedua dikatakan di sini wasahha an Hafsah radhiyallahu anha annaha amarat biqatli jariyatin laha saharatha faqutilat. Dan telah sahih dari Hafsah radhiyallahu anha, Hafsah bintu Umar, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau memerintah untuk menghukum mati seorang budak perempuan miliknya yang telah menyihirnya. Maka budak tersebut dihukum mati. Ini maksudnya dihukum mati bukan Hafsahnya yang membunuhnya, tapi beliau perintah dibawa ke mana? Ke pengadilan. Dan ditegakkan hukum, maka dia pun dia apa? Dibunuh. Iya. Wakadzalika sahha an Jundub radhiyallahu anhu, dan demikian pula telah sahih dari Jundub radhiyallahu anhu. Maksudnya Jundub tadi itu Jundub bin Ka'ab bin Abdullah Lazdi yang sudah berlalu. Ya, jadi ada orang yang apa namanya? Jundub ini pernah hadir di depan Al-Walid khalifah, maka ada seorang laki yang bermain. Dia sembelih orang, dia pisahkan kepalanya. Ya. Ya seperti sekarang ini model-model penjual-penjual obat itu dan tukang-tukang sihir dukun-dukun seperti itu ya. Baik. Jadi begitu Jundub melihatnya, dan ini di depan Al-Walid ya, pemimpin waktu itu. Maka Jundub apa namanya? Mengambil orang tersebut. Jadi ini tadi orang ini diambil manusia, dia sembelih, terus dia lepas kepalanya, dia balikkan lagi. Ya. Kembali lagi hidup. Ya, itu kan sihir saja. Hakikatnya tidak ada yang dia lakukan. Maka kata yang meriwayatkan, kami pun kaget dengan hal tersebut. Maka datang Jundub Al-Asdi ini. Lalu orang tadi ini si dukun ini dibunuh oleh Jundub. Dibunuh oleh Jundub radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Jundub berkata kalau dia memang benar, hendaknya dihidupkan dirinya sendiri. Ya. Hendaknya dihidupkan dirinya sendiri. Dan ini dia lakukan di depan pemerintah dan pemerintah menyetujuinya. Itu penghormatan mereka terhadap para sahabat. Ya. Orang-orang yang memerintah itu sepanjang masih ada sahabat di masa itu, mereka hormati dari para pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, murid-murid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi ini terkait dengan masalah apa namanya? Hukum orang yang melakukan sihir. Ya, dipenggal lehernya. Dan ini semuanya sahih ya, dari Umar itu sahih, dari Hafsah juga diriwayatkan oleh Imam Malik sahih, dan Jundub ini juga sahih kisahnya. Baik. Terkait dengan masalah dipenggal ini, apakah disuruh bertobat atau tidak? Ini terkait dengan masalah disuruh bertobatnya. Ini ada beberapa pembahasan di tengah para ulama apakah disuruh bertobat atau tidak di dalam hal tersebut. Baik, jadi secara umum ini sudah kita bisa petik ya, hukum tentang apa itu hakikat dari sihir, bagaimana hukumnya dan bagaimana hukumnya. Dan sihir ini tentunya masuk di dalam pembahasan kesyirikan. Pertama, karena di dalamnya terdapat menggunakan para syaitan, bergantung kepada mereka dan mendekatkan dirinya kepada syaitan dengan hal-hal yang kadang dari kesyirikan maupun yang lainnya. Kemudian yang kedua, di dalam sihir itu terdapat pengakuan terhadap ilmu gaib. Iya. Kemudian yang ketiga, di dalam sihir ini terdapat hal-hal yang diharamkan, perkara-perkara yang mungkar, dari membunuh, memisahkan orang yang saling menyayangi, merusak akal manusia, ya, merusak badannya. Nah, dan semisal dengan hal tersebut, maka tidak diragukan bahwa sihir itu adalah masuk di dalam perkara yang diharamkan. Ya. Baik, kemudian penulis rahimahullahu taala di sini menutup pembahasan dengan menyebutkan masail. Kata beliau, fihi masail, terdapat beberapa permasalahan yang terkandung di bab. Al-ula, yang pertama, tafsiru ayatil Baqarah, penafsiran ayat di surah Al-Baqarah. Walaqad alimu laman ishtarahu, dalil yang pertama. Di mana di dalam ayat itu mereka mengganti keimanan dengan sihir yang merupakan kekafiran. Akhirnya mereka tidak dapat bagian apapun di akhirat. Itu sudah kita terangkan ya, tafsirnya. Atsaniyah, tafsiru ayatin nisa, yang kedua penafsiran ayat surah An-Nisa, yaitu beriman kepada jibet dan tagut. Iya. Telah ditafsirkan oleh Umar bahwa jibet artinya apa? Artinya sihir. Atsalitha, yang ketiga, tafsirul jibet wat tagut wal farq bainahuma. Penafsiran jibet dan tagut dan perbedaan antara keduanya. Kalau jibet itu sihir, kalau tagut itu apa? Itu syaitan. Itu yang ditafsirkan oleh Umar. Iya. Baik. Jadi penafsiran yang lain ada ya, ada penafsiran. Jibet itu kan ada, bisa diartikan berhala, sihir dan apa? Dukun. Bisa juga makna yang lain. Tagut itu banyak bentuknya. Tapi zahirnya di sini perbedaan antara jibet dan tagut. Kalau jibet itu terkait dengan amalan yang jelek. Kalau tagutnya itu terkait dengan pelakunya. Terkait dengan pelakunya. Jelas ya? Terkait dengan pelakunya. Jadi mungkin perbedaan yang menyolok antara keduanya dari penafsiran-penafsiran yang ada terkait dengan ayat ini. Baik. Kemudian yang keempat, ar-rabi'ah, anna tagut qad yakunu minal jin wa qad yakunu minal ins. Tagut itu kadang dari jin dan kadang dari apa? Dari manusia. Ini dari fikih syekh ya, menafsirkan makna tagut, bahwa tagut ini kadang dari jin, syaitan, dan kadang dari manusia seperti dukun, tukang sihir. Jelas ya? Jadi kekafiran kepada tagut itu cakupannya banyak. Dan ini sudah kita gaji ya, pada tafsir makna tagut, satu materi khusus. Ya. Dan ini fikih tentang memahami makna tagut, itu ciri penuntut ilmu. Jadi kalau ada yang memahami setiap kali membaca tagut artinya kafir keluar dari Islam, ini artinya dia tidak paham makna tagut. Karena tagut itu ada hal yang merupakan kekafiran, ada hal yang dibawa dari kekafiran, tidak sampai mengafirkannya. Jelas ya? Baik. Dan ini menjadi masalah di masa ini ya, di mana sebagian orang dia jadikan ciri pemikiran teroris itu kalau ada selalu dia singgung kafir kepada tagut. Ya, ini salah ya. Enggak boleh ada mengingkari hal itu. Jadi kalau ada yang mengingkari kekafiran kepada tagut, itu artinya dia mengingkari agama Islam. Hukumnya dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Ya. Orang itu keliru memahami apa makna kafir kepada tagut. Itunya yang keliru memahami. Jangan disalahkan kaidah yang benar di dalam agama. Kekafiran kepada tagut, tadi saya sudah terangkan, ada hal yang merupakan perkara mengeluarkan dari keislaman, ada hal yang tidak mengeluarkan dari keislaman. Dan orang-orang ekstrim, semuanya satu bagi mereka. Kafir kepada tagut, semuanya adalah apa? Kafir keluar dari Islam. Itu yang sudah kita terangkan. Jelas ya? Maka ilmu itu penting supaya kita bisa mendudukkan perkara pada tempatnya masing-masing, dan kita berikan kadar sesuatu itu sesuai dengan porsinya dan haknya. Baik. Kemudian yang keberapa? Yang kelima, al-khamisatu ma'rifatu as-sab'il mubiqat al-makhsusat bin nahi. Mengetahui tujuh perkara yang bisa mengakibatkan kehancuran yang Nabi larang secara khusus. Ya, ada berapa di sini? Tujuh. Yang pertama tadi apa? Syirik. Yang kedua? Sihir. Ketiga, membunuh jiwa yang diharamkan kecuali hajnya. Yang keempat, makan riba. Yang kelima, makan harta anak yatim. Yang keenam, lari dari medan perang. Yang ketujuh, menuduh perempuan yang terjaga, tidak pernah zina, yang lalai, tidak berbuat dosa, dan selalu beribad dengan tuduhan keji. Itu tujuh dosa yang menghancurkan. As-sadisah, an-nasahir yakfur, bahwa tukang sihir itu kafir. Nah, kenapa kafir? Karena dalam Al-Quran dikatakan, innama nahnu fitnatun fala takfur. Sungguhnya kami ini hanya fitnah, janganlah kamu kafir. Dan saya sudah terangkan ya, ayat-ayat yang menunjukkan kafirnya tukang sihir. Baik. Tadi saya terangkan beberapa ayat yang menunjukkan kafirnya tukang sihir. Coba saya mau periksa catatan antum. Yang pertama tadi, dalilnya saya sudah berikan ini. Malaikat yang mengajari sihir itu tidaklah mengajari kecuali dia berkata, innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ini hanyalah fitnah, jangan kalian kafir. Dalil yang lain? Wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru. Tapi syaitan yang kafir. Yu'allimuna an-nasa sihir. Mereka mengajari manusia sihir. Dua. Yang ketiga, wala yuflihu sahiru haitsu ata. Tukang sihir tidak pernah beruntung dari arah manapun dia datang. Ya, kalau dia tidak beruntung sama sekali, itu menunjukkan apa? Menunjukkan kekafiran. Ya. Baik. Kemudian masih ada dalil yang lain? Majitum bihi sihru innallaha sayubtilu innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Baik. Jadi ini ayat-ayat yang menunjukkan ya bahwa sihir itu adalah hal yang mengantar kepada kekafiran. Dan termasuk ayat yang disebut oleh penulis, di akhirat tidak ada bagiannya sama sekali. Orang yang tidak ada bagiannya sama sekali bagaimana? Artinya dia kafir kan begitu. Baik. Kemudian yang ketujuh, as-sabi'atu yuktalu wala yustatab. Dibunuh dan tidak diminta taubat. Ini ada dua pendapat. Tukang sihir hukumnya dibunuh. Tapi ketika dibunuh, apakah diminta taubat dulu atau langsung dipenggal saja? Kalau menurut Syekh di sini, tidak diminta apa? Taubat lagi dengan bukti athar dari para sahabat. Jundub langsung saja dia penggal. Tidak diminta taubat. Hafsah, tidak dia minta taubat jariahnya, budak perempuannya. Umar, perintahnya cuma bunuh. Tidak ada perintah meminta apa? Minta taubat. Jadi zahirnya berjalan di tengah para sahabat radhiyallahu taala anhum, tidak ada yang menyelisihi mereka. Ats-tsaminatu wujudu hadza fil muslimin ala ahdi Umar. Fa kaifa ba'dahu? Apabila praktik sihir ini telah ada pada kaum muslimin pada masa Umar, lantas bagaimana pada masa sesudahnya? Ini harus dipahami ya, bahwa sihir ini memang fitnah yang sangat besar. Ini bentuk dari kesyirikan, kekufuran, dosa yang bertebaran di tengah manusia. Iya, karena itu harus diketahui tentang bahayanya. Dan seorang penuntut ilmu harusnya banyak menjelaskan tentang bahaya dari apa? Bahaya dari sihir ini. Ya, kalau sekarang ini kan subhanallah, sihir itu dianggap sebagai perkara yang apa? Biasa saja. Ya, dianggap sebagai perkara yang biasa. Kadang diberi judul yang lebih bagus, jadi superhero. Anak-anak kecil dilatih untuk hal tersebut. Ya. Anak-anak kecil diberi hayalan. Hayalan tukang sihir. Ya. Ada tokoh-tokohnya yang bisa terbang. Dia kebal, tidak makan, dimakan peluru. Dan selainnya ya, dari bentuk tontonan atau dalam bentuk permainan. Dalam bentuk apa namanya, game atau yang semisal dengannya. Itu kelihatan bentuk-bentuk sihir sebenarnya. bentuk sihir. Dan hal yang seperti ini tidak diperbolehkan. Jangan dididik, ya, apa namanya, anak-anak kaum muslimin dengan hal yang seperti itu. Maka harus dipahami khaturahnya, pemahamannya, apa namanya, bahayakan hal ini. Ya, tapi yang menjadi masalah itu tadi, ini sudah menjadi hal yang digampangkan, menjadi perkara yang apa? Perkara yang biasa. Ya, sampai dari ciri karoma seorang wali di masa sekarang, kalau ada yang menebas dia dengan pedang, terpental orang itu. Ya, itu menunjukkan dia punya sihir, ada jinnya. Mulai bagus dari Nabi. Nabi saya terluka, sudah kita bahas ya, beliau terluka di perang. Ya, bagaimana dia bisa lebih hebat daripada Nabi dan para sahabat? Umar ibn Khattab ditikam oleh orang Yahudi, kena tikaman Umar ibn Khattab. Ada yang mengatakan Umar bukan wali Allah? Hah? Maka ini harus dipahami ya, fikih di dalam agama. Jadi ada hal-hal yang kadang sebagian manusia itu tidak mengerti bahwa dia dijatuhkan oleh syaitan dari arah yang dia tidak sadari. Maka alhamdulillah ini pelajaran-pelajaran bisa mengingatkan kita hakikat dari agama. Ya Allah Ta'ala alam. Baik.